saha atau kasaha kuring kudu cuma rita ngadakan rasa kacinta nunyong kapna dada kamana atau kamana nyimpaikan rasa kacesna keselawa kamana atau kamana nyimpaikan rasa kadesna geus lawas.